Intinya asbab nuzul itu kalau ada peristiwa khusus, maka kemungkinannya hanya di lafaz khusus itu. Saya ulang lagi ya, asbab nuzul itu mengikat sekali, sehingga kalau ada lafaz umum, kok kejadiannya khusus, maka kita anggap khusus dulu. Setelah dianggap khusus, baru ada kemungkinan al-ibratu bi'umumin lafzi ladu khususis sebab jangan dibalik. Ada janggang liberal itu kualik, peke itu kualik. Jadi misalnya kayak gini ya, ada ayat yang asal-usulnya begini. Dulu Rasulullah menghadap mana kalau sholat? Baitul Maqdis, itu 16 bulan, berapa? Kemudian Nabi itu sering melihat Mekah. Dan ketika melihat Mekah, Nabi itu kelihatan ingin sekali kiblatnya dirubah ke Mekah. Setelah itu dituruti sama Allah dengan istilah qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyanaka kiblatan tartuha. Kemudian Nabi madhep Ka'bah. Dengerin ya. Tapi uniknya pangeran ketika Nabi madhep Ka'bah diistilahno fa aina ma tuwallu fatam mawajuwa Muhammad ke madhep diwae ning dindi kono diwae ana ridane Allah. Itu kalau diartikan secara umum lafzi berarti madhep ngetan oleh ngalor oleh ngidul oleh bebas muga fa aina ma tuwallu fatam mawajuwa. Maka yang seperti ini mau tidak mau al-ibratu bi khususis sabab. Ya, al-ibratu bi khususis sabab. Bahwa ayat itu meskipun umum maknanya tetap khususis sabab. Yaitu dari madhab Baitul Maqdis hanya madhab Ka'bah. Meskipun ayatnya umum nama fa'ayina matu walu fatamma wajiwa. Kapan saja, kemana saja Anda menghadapkan, maka di mana-mana ya dari dani Allah. Sehingga asbab nuzul ini mengikat dalam ayat seperti ini apa al-ibratu bi khususis sabab. Ada contoh lagi misalnya satu hal yang ma'ruf. Ya, seperti yang saya katakan tadi kula ngaji ini karena ini napa nggih perintah buyut kula Mbah Fatih terus kula tetap ngaos karena memang ini amal beliau. Riyen Mbah kula kandung badhe kapundhut niku sing ngangen kula sekolah padahal mun posisi PK pundhut kula tetap sekolah. Terus iki mungkin kita tetap sama napa beliau karena yang minta ngaji tadi ini itu beliau. Dengerin lagi ya. Ada kejadian khusus yang selalu dikenal di era itu disebut waqi'atu ainin dalam ilmu usul fikih disebut apa? Waqi'atu ainin. Ada ulama menyebut hadisatu ainin, kejadian saat itu. Itu juga mengikat. Sehingga lafadz umum itu tidak penting. Yang penting adalah khususis dalam hal ini. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Karena sekarang banyak orang mengartikan Quran pakai terjemah. Senengane berpegangan al-ibratu bi'umumil lafzi la buhi. Itu salah kaprah. Jadi sebetulnya ada posisinya, ada aturannya. Misalnya begini, ini saya beri contoh. Orang Nasrani itu banyak enggak kira-kira yang makan anjing? Kira-kira saja. Banyak kan? Yang makan babi banyak enggak? Banyak. Padahal Nasrani ini oleh Allah disebut apa? Ahli kitab. Andaikan ayat itu umum, kemudian ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lakum. Mungkin enggak anjing ini menjadi halal berdasar ayat itu? Enggak kan? Loh, betul mungkin. Lenak duri ayat itu kan makanan yang dimakan ahli kitab halul lakum juga halal bagi kalian. Itu memasukkan anjing enggak? Enggak kan? Memasukkan babi enggak? Enggak kan? Memasukkan batang enggak? Enggak. Padahal nak doiri terjemah. Wa ta'amul ladhina utul kitab. Hilulaku makanan yang dimakan ahli kitab juga halal bagi kalian. Maka yang seperti ini kita enggak boleh pakai terjemah apa? Al-ibratu bumillah. Itu kecelakaan betul. Kriminal betul. Yang seperti ini adalah waqi'atu ainin. Seorang lagi apa? Waqi'atu ainin. Yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil. Dan kebetulan hewan yang disembeli adalah hewan yang menurut Islam halal. Yaitu misalnya unta dan sapi. Seorang lagi ya. Misalnya unta dan sapi, kambing. Kemudian unta dan sapi yang menurut kita halal disembelih oleh ahli kitab yang era itu masih dari sini. Nah, yang jenis ini masuk ayat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul. Tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian. Nah, terus gunanya apa ayat inna ma harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal. Makanya menurut saya asbabun nuzul itu mengikat. Mengikat, kemudian kalau ada bukti bahwa itu tidak hadis satu ainin, tidak satu kejadian spesifik, maka baru al-ibrotu biumumil lafzi la bihususnya. Makanya kata Imam Jarkasi yang ngarang kitab Al-Burhan, sebetulnya salah kaprah ketika kaidah al-ibrotu biumumil lafzi itu lebih dominan. Sebetulnya harusnya yang dominan itu al-ibrotu bihususis. Sebab baru kalau ada kasus tertentu baru al-ibrotu biumumil. Saya beri contoh lagi. Menurut kamu orang kafir itu berapa coba? Orang kafir dalam istilah Quran. Jangan pakai istilah negara. Kalau istilah negara kan enggak boleh ada istilah kafir dan non kafir. Di mari PBNU saya kalau ada istilah kafir dan kafir. Karena kalau dalam konteks negara ya pokoknya warga. Warga Indonesia. Dalam konteks fikih Islam itu kan mau tidak mau ada orang kafir. Dan orang kafir ini terbagi dua. Ada kafir ahli kitab, yaitu kita tahu siapa Yahudi dan Nasrani. Ada kafir non-semitik yang tidak percaya kitab Samawi. Bisa Majusi, bisa kafir Mekah, bisa orang Quraisy, bisa orang ateis. Pokoknya non-ahli kitab. Sekarang tak bedain. Quran sering cerita enggak? Ini kan banyak yang hafal Qurannya. Quran kan sering cerita. Orang kafir itu adalah orang yang mereka di antaranya mengatakan aidza mitna wa kunna turaba wa idoman a inna lamabudun, sebagian ayat a inna lamadinun. Orang-orang kafir itu menolak adanya hari kebangkitan. Setuju enggak? Jawab saja, ben latihan pinter. Ya, setuju enggak? Orang kafir itu menolak hari kebangkitan. Pertanyaannya adalah kafir yang mana? Itu adalah kafir ateis, kafir PKI, kafir komunis, kafir-kafir yang non Semitik. Karena kafir-kafir yang Semitik Yahudi Nasrani justru mengatakan waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Makanya setiap orang Nasrani mati kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Itu artinya percaya hari kebangkitan enggak? Percaya. Maka artinya yang ayat aidza mitna wa kunna turaban adalah cerita tentang kafir non Semitik. PKI lah cara Indonesia. Paham ya, yang gak percaya Tuhan, gak percaya kebangkitan. Nanti yang percaya kebangkitan itu kafir ahli kitab. Sing sejenis waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sehingga dalam surat Bayyinah, dua kafir ini dibedakan dengan ataf. Dalam kaidah nahwu kita tahu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada ataf pasti orangnya berbeda. Misalnya saya bilang gini, ja'a zaidun wa amrun, Zaid dan Amr itu beda enggak? Beda. Sekarang ada orang mengatakan ja'a zaidun wa zaidun, meskipun kalimatnya sama orangnya beda enggak? Beda, tetap orang dua. Meskipun namanya sama-sama. Al-atfu yaqtadi taghayyur, ataf itu pasti beda. Sehingga ketika surat Bayyinah menerangkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang namanya orang kafir kemungkinan pertama berjenis min ahlil kitab, kedua berjenis musyrikin karena dipakai ataf. Kalau ataf pasti dua hal yang berbeda. Nah, jenis ini pula yang terwakili ketika ada yang jenis tadi aidza mitna wa kunna turaba wa idoman, berarti tidak percaya hari apa? Kebangkitan. Ada yang terlalu over pede mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, lalu kalau kita disuruh milih-milih yang mana? Ya milih yang ahli kitab. Karena ora pati tukar teman-teman. Nak kon milih kalau enggak ada pilihan. Kalau ada pilihan yang milih santri gambar, ini kalau enggak ada pilihan. Karena ahli kitab sudah ada kemiripan, yaitu percaya ba'as. Percaya apa? Percaya adanya surga dan neraka. Bedanya dengan kita kan urusan klaim. 01 dan 02 ini kan urusan klaim. Ya bedanya dengan kita kan urusan klaim. Kira-kira misalnya ada pendeta tanya santri damaran, kamu percaya surga enggak? Oh ya percaya kan. Terus kamu pendeta yang percaya. Berarti Pak Pendeta dan Pak Kiai sama-sama percaya ada hari kebangkitan. Lalu yang menghuni surga siapa? Kata Pak Kiai, ya saya lah. Kata pendeta, ya saya lah. Itu urusan Tapi kan kesamaannya banyak, sama-sama yakin ada, sama-sama yakin ada kebang. Nah, karena ada kesian kesamaan ini, ahli kitab dihormati Allah dalam banyak hal, dalam muamalat, yaitu wa tu'amul ladina utul kitabah hilulakum. Paham ya? Makanya ini khusus ahli kitab. Karena tadi ada sisi kesamaan, percaya apa? Percaya apa? Nah, meskipun klaim-klaiman. Mereka yakin ahli surga, tilka amaniyuhum. Terus kulha tuburhan. Jika kalau suwon kalau jinan baca Quran ya seperti saya ini sekarang baca ini. Jadi yang diceritakan di surat Yasin itu kafir Quraisy atau kafir non Semitik. Sehingga mereka mengatakan aiza apa nanti gini Yasin kul yuhyihal ladzi nil awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Daraba lana masalan itu gini. Walid bin Muwiro ini belum ada menoroh nanti ikut yang menoroh aja dan kaulan wakidan anut ketuanya orang kafir Walid atau ya ada Robi'ah ada Utbah banyak kafir itu membawa tulang belulang yang sudah membiru kemudian diremas terus hancur lebur di tangannya si Walid tadi atau orang kafir siapapun setelah hancur lebur itu disawurna yang wajah Nabi Muhammad apa seperti ini bisa bangkit lagi? Itu jenis wadur balana masalah wana siapa? Menentu sih agak nerian begitu terus. Allah Ini apa? Wadurubalana masalah wa nasya khalqah qala mayyuhil idhoma wahiyarum. Jadi setelah diremas-remas disawarkan ke Nabi, terus dia bilang, Muhammad masa seperti ini bisa kembali jadi manusia? Bersama Allah dijawab, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha wa khusimbin. Terus wadurubalana masalah wa nasya khalqah qala mayyuhil idhoma wahiyarum. Terus kul yuhyihal ladzi ansha'aha awal amar. Tentu yang diceritakan di Yasin ini enggak mungkin dialami oleh Yahudi Nasrani, karena Yahudi Nasrani percaya ada hari kebangkitan dan mereka mengklaim mereka itu ahli surga. Maka yang di surat Yasin, karena ayatnya Makkiyah, berarti tentang kafir Quraisy, berarti non semitik. Tapi yang di surat Baqarah, la yadkhulul jannata illa man kana hudan anasara, Baqarah ayat malah Madaniyah. Kalau Madaniyah, Nabi sudah bersinggungan dengan Yahudi Nasrani. Jadi itu termasuk gunanya mengetahui asbabin nuzul. Sama-sama kafir, ada kafir yang masih non semitik, ada yang sudah semitik. Pasti temanya beda. Nah, kita kalau terpaksa, seorang lagi kalau terpaksa, tentu lebih baik berteman sama yang masih semitik. Ada mirip-mirip samanya, percaya hari akhir, percaya adanya Nabi, percaya ada kekuatan X. Sehingga kalau menghadapi tema-tema ahli kitab, Allah mengajarkan Rasulnya, la tusaddiquhum wa la tukadzdzibuhum. Sing disebut, wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Misalnya sampean tak bedei, sampean ketemu orang Yahudi, terus kamu tanya, nabimu siapa? Musa. Kamu percaya enggak kalau Musa nabi? Percaya, Yahudi ya percaya, kamu ya percaya. Beda kalau kamu tanya PKI, Musa itu siapa? Ya manusia. Pusing kan? Sehingga ketika Rasulullah di Medina, itu orang Yahudi itu puasa hari 10 suro. Nabi karena ummi tanya, coba tanyakan orang Yahudi, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka jawab, yaumun najawahu fi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Terus Rasulullah bilang, nahnu ahakku fi Musa, saya pun paling berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh orang Islam puasa apa? Asyura tanggal 10. Lama-lama Nabi itu kepikiran, ini nak pas tanggal 10 persis, tak mirip Yahudi. Akhirnya disunatkan tanggal berapa? 9. Karena semangatnya itu beda, sehingga yang kadung enggak puasa tanggal 9, disunatkan puasa tanggal berapa? 11. Paham ya? Itu artinya apa? Ada tema yang kita kadang sama, Yahudi menghormati 10 surah karena Musa, kita pun menghormati. Sebab itu kalau berdebat dengan ahli kitab, kata Rasulullah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kau nak muni iya, ternyata mereka bohong, nak muni tidak, ternyata mereka benar. Jadi ngeper. Ngeper itu ya boleh. Jadi milih mana agak jelas itu boleh, karena ya saya punya rencana, siapapun yang menang saya syukuran, saya punya rencana. Jadi nanti enggak konangan balani siapa. Karena menurut saya, pemilu itu berkah. Memilih dengan seleksi begini itu berkah. Jadi bang perang tanding, gak ngetek nonyawa aja. Itu saja makanya yang syukur. Soalnya darul mafasid mukaddamun ala jalbil. Mungkin pemilu ya banyak curangnya. Tapi misalnya pemilihannya kayak dulu zaman pendekar, zaman gladiator. Mulu itu enggak bisa nyawa berapa ya. Ini barokahnya pemilu serontok bodoni sidik-sidik sing bodoni maksud itu kan sementing ada pemimpin yang ya mesti ana sing bodoni wong akeh. Mungkin muni jujur kabeh wong ora nabi kok arani jujur kabeh. Mbok arani bodoni kabeh wong ora setan kok arani bodoni kabeh. Ini kan mabena setan wa mabena malaikat ya. Ya manusia kan gitu ya, kadang mental malaikatnya, kadang mental setannya. Ya kita ndak tahu. Tapi yang penting seleksi seperti ini bagus. Gak ngetekno nyawa, ora liwat apa? Gladiator. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Saya di Sidogiri juga ngajar ulumil Quran. Saya di Sarang juga ngajar ulumil Quran. Saya sering bilang, jangan terjebak oleh kaidah yang sering diomongkan beberapa orang yang sidik-sidik muni al-ibrotu bi umumil lafzi. Itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana Anda bisa mendalil itu di ayat fa'inama tuwalu bahasa mawajwa. Coba kalau pakai umumul lafzi, kamu sholat menghadap kemana saja, sah, boleh. Kriminal kira-kira. Oh tak tangkap tenan aliran sesat. Begitu juga menyangkut ahli kitab. Misalnya ada ayat watu'amul ladina utul kitab bakhilul lakum. Oh nak ngono mangan pakanan sing tau dipangan ahli kitab halal. Padahal mereka mangan babi. Oh sembrono. Ayat-ayat seperti ini mau tidak mau ada konteks. Waqi'atu ainin apa? Yaitu ketika perang, ketika dulu Nabi pernah menjampui satu kampung di mana kebetulan makanannya halal, hewannya juga kebetulan halal, cuma disembelih oleh mereka lah yang sejenis ini yang dimaksud watu'amul ladina utul kita. Jangan kayak maling yang madzhab Syafi'i. Saya itu pernah digojlok sama wartawan Republika, ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu 9 berapa itu? 8. Itu ada lawan wartawan Republika, teman saya satu kantor di Jogja. Pak Bah hebat betul madhab Syafi'inya. Kenapa ya? Maling saja punya madhab. Kenapa ya? Itu di Jogja, itu di daerah Serandaan. Itu ada peternak babi, juga ada peternak kambing. Itu yang dicuri mesti kambing. Tak tanya malingnya, kenapa tidak nyuri babi? Haram, Pak, haram. Jadi jangan kira maling itu tidak punya etika, masih punya. Loh, kalau alasnya uang, kan babi bisa dijual juga. Kalau alasannya uang, babi bisa dijual kan? Bisa. Tapi mereka masih bermadhab. Kata dia nih cerita. Jadi yang kurang ajar wartawannya, bukan saya, kata dia. Saya diam aja. Diam saja itu hebat juga kiai. Sampai maling masih ingat madhab kiainya. Loh, yang kebetulan saya punya teman. Orang Serandaan juga. Iya Pak, memang belum pernah kok ada babi hilang. Yang hilang itu ya kambing, ayam. Yang halal-halal lah kira-kira. Ya ternyata maling pun bermadhab. Di sini sama ya. Kalau yang hilang tuh yang haram yang halal. Coba misalnya kamu ngerumat ula piton sama ayam bangkok. Kira-kira dicuri mana? Kalau enggak dimasukkan, kira-kira aja. Ayam. Tetap milih yang halal ya. Jenang ngalang putih. Kira-kira. Jadi intinya kiai itu sukses tuh, didik madhab itu sampai. Terus ada satu lagi wartawan cerita, iya Bapak, dulu kerusuhan Jakarta itu kan ada pasar ya, kan ada pasar daging babi, daging apa sapi. Itu yang daging babi itu tuh, nggak dijarah. Terus ada temennya orang Madura itu kebetulan keliru ngambil daging babi, lu itu babi haram, dibuang. Padahal yang sapi juga haram karena hasil apa? Ya, itu. Makanya kita harus syukur. Jadi madhab kita itu madhab sing sampai orang fasik pun masih ikut. Itu kayak di daerah sana itu ada daerah, itu daerah jaduk. Iu dungane jaduk nggak gue jalan-jalan. Dungo ngilang dungo. Nasi nggak gue sobo malih. Ah, sembrono kanan. Saya ulang lagi ya. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau ngartikan Quran itu jangan pakai terjemah. Terjemah itu hanya penolong. Hanya apa? Saya juga menerjemah Quran di SUII, tapi saya dulu sudah pesan berkali-kali jangan jadikan terjemah sebagai sumber hukum. Makanya sekarang banyak orang memulang tafsir terus ngalalo apa? Kodok, ngalalo apa itu? Yang terkenal tikus, cindil jadi alasan ini Quran gak ono cindil haram. Sembrono. Ra ono apa gak roh? Rano mereka roh itu beda. Saya pernah lo ketemu yang aliran itu. Pak Bah, yang diharamkan di Quran kan hanya berapa itu? Yang di ayat kula ajitu fima uhiya ilayya muharroman ala ta'imi yat amuru illa ayakuna maitatan au damam masuhan au lahma. Hanya tiga. Cindel gak ada. Tapi dia gak bisa ngutip ayatnya. Ini yang ngutip saya, dia gak bisa nyebutkan ayat itu. Mau cerita aja dia. Yang artinya itu cara bangun agak itu yang artinya jadi nggak pernah tahu dia. Terus saya bilang gini sama, tapi kebetulan yang ketemu saya itu tobat. karena kena batunya dia. Tepat tak tanya begini, memang cindil gak diharamkan Quran itu karena gak disebut dan Anda gak tahu. Sebetulnya aku yakin haram. Kok bisa Bapak? Kan ayatnya gak ada. Ayatnya ada tapi kamu gak tahu, kata saya. Kalau gak percaya gini, silakan istri Anda kasih hiasan cindil tikus. Ya di rumah kalau mau masak ya tumis cindil tikus gitu. Atau apalah pokoknya. Itu tes. Kalau istri kamu gak jijik, saya akan bilang halal. Tapi sarannya istri kamu jenis orang yang gak kelainan deh. Jangan turunannya Tumanto, kata saya. Pokoknya yang orang normal. Gitu. Oke, Bapak. Nah, cerita itu, wah, kicrat-kicrat Bapak istri saya. Nah, itu berarti haram. Karena di antara kriteria hewan haram adalah khobais. Apa? Khobais. Yaitu Nabi disifati Allah adalah di antaranya wa yuhillu apa itu nabil ummi ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fitaratu wa terus ya'muruhum bil ma'ruf wa yanharuhum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Itu yang mereka tidak baca. Amin dalile kula ajidu. Di antara sifatnya Nabi adalah mengharamkan sesuatu sing khaba'is yang menjijikkan. Sehingga Imam Syafi'i menambahkan di antara yang haram adalah kulluma istahbasatul arab. Sesuatu yang orang Arab merasa jijik. Terus ditambahin min ahli sarwah. Yang orangnya itu normal. Apa? Normal. Jangan orang yang biasa mapala. Yang biasa mapala ini tengah hutan. Gak ada yang dipangan. Roh cicak tertarik. Wah, orang kena ukuran. Orang normal. Kira-kira orang normal melihat. Melihat apa itu? Cindil itu jijik gak? Jijik. Alhamdulillah. Normal semua ini ya. Nah, itu berarti masuk ayat. Wa yuharrimu alaihimul. Saya pas haji itu kebetulan bersama pengacaranya Sumanto. Keren berarti haji saya kebetulan. Itu cerita, entah bohong entah enggak, semoga enggak bohong. Itu cerita. Yang sekamar itu pembunuh. Jadi ada dua orang itu pembunuh, kebetulan sekamar dengan Sumanto. Itu langsung bilang ke ketua LP, Pak saya pindah. Kenapa? Anda kan pembunuh, kenapa takut? Takutnya saya pas tidur di Makkah. Tetap takut juga. Kenapa takut? Itu bangke aja dimakan, apalagi masih segar kayak saya. Tapi sekarang dia sudah jadi dai kayaknya, sudah jadi orang baik. Jadi makanya saya mohon ya teman-teman yang di sini yang hafal Quran, nikmati hafal Quran itu. Kalau misalnya Anda tidak sempurna, tidak paham, tetap lumayan bisa hafal. Dan para pengkaji halal haram itu jangan pakai model-model kampus. Model kampus itu kan ada tematik. Jadi tafsir maudhu'i itu saya tidak sependapat. Itu banyak yang keliru. Karena kalau tematik itu biasanya bab halal haram ya dicari di Google, ya hanya mengeluarkan ayat-ayat yang ada kata halal, kata haram. Sehingga cindil tidak masuk. Padahal kadang halal haram itu dimasukkan di bab lain kayak tadi. Haramnya khobais itu disebut Allah disifatin Nabi. Apa? Itu kan unik, tidak di bab halal haram tapi di bab sifatun Nabi. Artinya kalau dicari di Google, di Mbah Google tadi yang jadi gurunya orang-orang itu. Halal haram, terus ditek halal haram, ya tentu yang keluar itu hanya ayat yang ada kata halal haram. Padahal haramnya khobais tadi tidak di bab halal haram, di bab tentang sifatun Nabi, yaitu Nabi Muhammad disifati apa? Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanharuhum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ya tentu ayat itu enggak keluar kan enggak ada halal. Tapi kita-kita yang hafal Quran terus ngaji fikih mulai bayi nanti tua. Itu tahu betul kalau ayat itu tentang halal. Tapi alhamdulillah yang ketemu saya itu tobat. Wah, saya tobat, Bapak. Saya ngaji jenengan saja. Karuan pinter, karuan paham. Terlambat kata saya gitu. Maksudnya dia ini ngantek no cindel lagi. Semoga bapak-bapaknya cindel tidak dendam sama dia. Cucunya dimakan apa? Nah makanya seperti ini saya ulang lagi ya. Anda jangan terjebak kaidah libratu. Memang kaidah itu benar. Benar adanya. Benar. Tapi tetap tidak semuanya ayat Quran kamu analisis dengan alibrotu dumlati. Kadang ya kita analisis bihususis. Kayak tadi fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhuwa wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Tentu tidak semua yang dimakan ahli kitab menjadi apa? Halal. Nah, itu termasuk faedahnya mengenali asbaban nuzul. Setelah kamu mengenali nasah mansukh makkiyah madaniyah, maka wayatarattabu lan dadi kasusun ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh fahmu ma'anil ayati, apa ngenal maknane pira-pira ayat. Setelah kamu kenal itu semua, baru kamu memahami ma'anil ayat. Wa man tisapani wong khodo iku nyelurup sapa man atafsira ing tafsir qabla ma'rifati mustalahi, sedurunge ngerti istilah-istilah tafsir. Karena mengko ana sapa man ku fi khairatin atau fi khairatin. Sebenarnya baca benarnya itu khairah ya. Kamu jangan anut guru yang baca khairah. Tapi yang baca khairah itu ya tetap benar. Tak kasih skor lah. Artinya baca khairah itu benar tapi salah. Salah tapi bisa dibenarkan. Tak ajari ilmu sorof ya. Kalau untuk orang alim alama manjan F itu ya. Baca khairah. Tapi kalau untuk orang alim saja itu sudah benar. Jadi kaidahnya begini ya, kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Seorang kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Jadi tidak bisa kamu nasib saro ya siru sirom, tidak bisa karena masdar tetap sairon. Ya. Khaufa ya khaufu, khaufa tidak bisa karena munasabah baca khufan. Ya kalau masdar ya. Jadi kalau tidak masdar itu bisa harokat asli, bisa harokat munasabah. Tapi misalnya ada baca khiroh ya menurut saya ya benar. Karena memang ada ya yang munasabahnya kasroh. Dan kebetulan orang Arab itu mendukung kesalahan itu. Jadi alhamdulillah orang Arab ahmi itu kalau baca ya saya berkali-kali ketemu orang Arab. Kaifa anta idza kunta fi dzikil ma'isyah. Mereka enggak bisa baca dzikil ma'isyah, bacanya dzikil ma'isyah. Kaifa anta idza kunta fi dzikil ma'isyah. Saya bilang, ya Syekh dzikil ma'isyah la ala dzikil ma'isyah wah repot. Sindir bahasa malah keliru. Ini sing ilat gambaran bener kono ilat Arab salah. Arab-Arab ami repot. Tapi yang Arab-Arab orang alim mesti bacanya dzikil ma'isyah. Karena Quran kita juga fala taku fi dzikin apa? Wala taku fi dzikin. Kira kita kan dzikin apa? Kenapa dzikin? Ya karena masdar do qayadi ku dzikon saro yasiru. Tidak bisa mentang-mentang nasabah saro ya siru. Siron terus siru siron ya ada gitu. Ya tapi ini cerita aja. Maksud saya Anda yang ngaji di sini biar terbiasa. Jadi saya sampai sekarang tuh masih sinau sorok. Jangan kira saya terus enggak sinau, sampai sekarang masih sinau. Karena saya ingin lughat saya itu yang terbaik, fushah. Bukan karena saya ingin sombong enggak. Saya ini bawa Quran, malu. Malu kalau apa Quran tidak di kasta terbaik. Makanya kira kita doikin. Apa? Doikin. Kenapa kok doikin? Karena masdar. Masdar itu aslul mustaqot. Apa? Sehingga dia tidak kena ilal. Nah kalau masdar di ilal bisa enggak? Doikin di ilal bisa. Kulibatil ya'u alifan. Terus jadi doko. Barang doko mirip fi'il mati. Bingung mana itu sih. Nah kenapa doko asluhu doyako di ilal? Karena asluhu kawana? Karena dia fi'il madi, masih kena ilal. Kalau master, kalau di ilal pisan? Ridwan asluhu kaunan asluhu, bingung gak berubah. Nah karena master itu aslul mustaqot, fi'il yang gak diketahui asal-usulnya dilacak di master. Misalnya kana ini ajwab fawi atau ya'i, lihat kaunan, berarti ajwab. Wawi, saro kita tidak tahu. Wawi apa ya'i, lihat sairong. Makanya rodia yang sudah jelas nakis ya'i, rodia. Itu orang tetap bilang nakis wawi. Padahal rodia ada ya'nya. Nakis ya'i apa wawi? Wawi, karena masdarnya ridwan. Apa? Ridwan. Akhirnya diilal, rodia, asluhu rodiwa. Ala wasni fa'ila. Ubdilatil wawu ya'an ditahak lingkisari makob. Karena masdarnya ridwan. Malah berdong boros. Makanya ini hormat saya sama Mbah Pak. Jadi beliau mungkin nyuruh saya ngajar di sini. Beliau datang ke rumah satu berkali-kali. Selain nilai saya sebagai cucu juga disuruh ngajar. Makanya saya alhamdulillah tadi menangi apa, menangi semuanya lah saya datang. Karena beliau ketika sakit Senin saya diberi kasih Kang Ali itu firasat saya paling nunggu Jumat. Karena memang keluarga saya banyak meninggal Jumat. Batur kan juga Jumat. Ngapain juga. Jadi ya ya sudah lah, makanya saya tetap ngaji ya. Jadi ini bentuk penghormatan kita karena wanat tubuh makodamu wa asarum. Semoga ngaji ini asar dari perintah beliau sehingga menjadi amal apa? Beliau. Saya ulang lagi ya, jadi baca yang benar itu hayroh apa? Tapi kalau anda baca khiroh ya benar. Makanya di Quran juga bacanya hayroh apa? Kayak itu lahu itu kalladis tahwat hus sayatinu hayron. Kalladis tahwat hus sayatinu fil ardi hayron. Hayron apa khiron teman baca? Hayron. Karena itu master. Master itu la yatator rokuhul iqlal. Tidak bro kenapa? Iqlal. Makanya saya itu tambah kagum sama Quran. Imam Sibawa itu kalau sujud syukur itu bukan karena dapat uang. Dia baca Quran, kemudian dia tahu bahwa ini fi a'la rutabi ilmil balaghah, di kasta tertingginya ilmu, terus dia sujud. Saya mungkin termasuk orang modern yang pernah sujud syukur karena melihat Quran itu di kasta tertinggi. Meskipun tidak sesering Imam Sibawa. Karena saya punya istri. Imam Sibawa itu kasus. Dia itu orang yang guanteng, guanteng. Rupesik, sampai darah ini si bawah, karena berbau apel. Orang berbau apel, tapi berbau apel. Makanya darah ini si bawah itu maknanya apa? Apel. Tunggu banteng, semua perempuan suka. Ya kayak Sandi lah kira-kira. The power of mak-mak itu. Ya kayak Hamdani lah, wah Hamdani. Itu siapa itu? Tapi saking senangnya dia sinau itu, kalau malam istrinya tibarno sinau nulis. Padahal istrinya cantik. Kalau pagi itu beli kertas. Dulu kertas itu susah beli kertas. Nulis lagi. Ya begitu. Bojone tibarno. Saking mangkelnya siapa? Istrinya. Itu dia pas ke pasar semua kitabnya dibakar. Nah karangannya beliau itu banyak, tidak satu tok tapi dibakar. Ngiranya istrinya setelah dibakar itu dia ingat istrinya, ternyata tidak, malah dicerai. Ya akhirnya dia enggak punya istri. Saya di rumah sering sinau. Saya pernah loh ngaji Jumat kayak gini. Ketemu istri saya itu jam 1. Saya ngaji begini, terus pulang. Habis isya saya ngaji sama kangkang kecil. Setengah 9 ngaji lagi sama kangkang besar, setelah setengah 11. Pas mau selesai ada tamu, ada Habib yang sering sorokan sama saya. Muridnya Mbah Munda yang jelas. Akhirnya saya ngaji lagi, sorokan sampai setengah 12. Setelah itu ya saya masuk. Kata istri saya, eling nanti bojo. Ya, eling. Ya, tapi lah. Ya, kata saya. Ya, eling lah, eling. Saya ingat pertama itu Imam Sibawa. Tak lihat kitab saya kok. Masih utuh. Ya, udah bagus. Jadi nasib saya ya lumayan. Apa? Enggak ekstrim. Ya. Ya baiklah nasib saya itu baik. Jadi makanya saya ini syukur sekali. Kitab saya itu banyak sekali. Saya dulu sempat bangga ya, banggarnya syukur. Ternyata saya tidak yang pertama. Sama tahu kan kitab di buyut saya ini di sini di Bapak juga banyak. Itu mulai buyut-buyut saya zaman Bapak Sumba Soleh. Terus niru saya lalah kitab saya banyak. Adalah saya tidak kaya, zaman saya belum kaya pun kitab saya banyak. Jadi alhamdulillah semoga ini jadi tradisi ya kak. Kita belanja kitab. Aman bisa ikut, enggak bisa ikut. Tapi aku kan enggak paham, enggak penting, keren. Enggak paham kita buat. Ben sing hasut semangat. Sing hasut kan semangat. Akhirnya ngerasani terus, enggak iso maca kita buat. Kalau setiap orang komentar gitu, itu dosa Anda jatuh semua. Jadi Anda akan jadi wali lewat jalur penghasutan. Ini ijazah, sekaligus apa? Ya, kalau Anda tidak bisa ngaji, beli aja kitab besar-besar. Dapok kamar apa? Tamu. Ruang apa? Mesti yang khasut semangat. Nah insya Allah barokahnya orang ngerasani terus itu. Keren. Kan kalau orang ngerasani itu kan gimana? Kebaikannya dikasihkan yang dirasani. Keburukan yang dirasani dikasihkan yang. Kira-kira yang ngerasani itu ribuan. Gitu. Pemenang kita apa sih kuat di majmuk. Ojo primbon napa? Ya setuju. Ya? Tapi bikin orang lain dosa itu ya dosa. Kan gara-gara penampilan Anda begitu, orang kan semangat ngerasani. Anda kan penyebab. Penyebab orang dosa adalah ikut. Ya sudah itu dipikir sendiri nanti. jelas dalam kaidah fikih itu al-wasail fi hukmil maqasid. Apa al-wasail hukmil maqasid. Dan terus kalau teruskan. Karena mengkono sopeman fi khairatin ing dalam kebingungan. Waqala lan sisi apa nasatu semangat iman wal tabasat lan dadi jumbuh ali ing atas iman apa al maqasid itu pira-pira tujuan. Ilmu tafsiri. Gua te ilmu tafsir ku makhudun din alab mingkolihim sangking dawe ulama atau dawe wong Arab fasar tu syai'a idha bayantahu. Misalnya ada orang bilang fasar tu syai'a, saya fasar tu syai'a, maknanya berarti idha bayantah nalika ini penjelasan siroh insya. Jadi maknanya fasar tu Qur'an ay bayantul Qur'an. Jadi mentafsiri Qur'an artinya menjelaskan Qur'an. Jadi enggak masalah, ilmu tafsir pasti bagus. Wasumia lan dinarani apa ilmu ilmu al-matur kang kasebut diarani tafsiron ing tafsir li annahu anna tafsir yubayyinu. Iku jelasna apa tafsir Al-Qur'an ing Qur'an wa yuwaddihuhu lan memperjelas apa tafsir ing Qur'an. Kalau sampean tanya, kenapa Qur'an butuh diperjelas? Satu, karena Qur'an ini kalamullah, kalam yang tidak tersentuh oleh manusia, itu satu. Dua, faktanya adalah tidak semua orang menyaksikan saat Qur'an turun. Sehingga ada kejumbuhan atau ada ketidakjelasan bagi yang tidak syahidul kisah, yang menyaksikan peristiwa. Ketiga, ada hambatan bahasa. Misalnya orang Indonesia langsung baca Quran bahasa Arab. Tapi kalau yang ketiga ini hambatannya kecil sekali. Kita tahu Sayyidul Ulama Al-Hijaz adalah Syekh Nawawi, padahal dia orang Banten. Itu gurunya banyak Gusamin ini. Syekh Nawawi itu gurunya Raden Jawa Asnawi. Jadi dulu Raden Asnawi itu ngaji sama Syekh Nawawi siapa? Banten. Terus punya istri terakhirnya Syekh Nawawi itu di Karwal siapa? Raden siapa? Asnawi. Nyai Hamdanah ya. Jadi itu orang Indonesia. Dia pinter tafsir itu sebelum ke Mekah. Zaman di Banten sudah pinter. Banyak orang Indonesia yang karena Allah itu menghendaki Quran itu dikenal oleh siapa saja, sehingga ulama-ulama non-Arab pun banyak yang bisa tafsir. Makanya yang ketiga itu kecil. Tapi hambatan pertama tadi, orang Arab pun bisa ngalami itu, karena tidak syahidul kisah, tidak saksi apa sejarah. Misalnya gini, ini dengerin betul kan banyak yang hafal Quran. Misalnya ada ayat, falam taqtuluhum, terus, walakinnallaha qatalahum, wama romaita idh romaita walakinnallaha roma. Coba kalau diterjemahkan hanya gini, kalian semua tidak merangi mereka, tapi Allah sendiri yang merangi mereka. Kamu tidak romaita, tidak melempar apa debu, tapi Allah yang melempar. Itu asbabun nuzulnya. Kalau tidak tahu, tidak akan paham. Secerdas apapun manusia, tidak akan paham kecuali tahu syahidul kisah. Singkat cerita, Said Abbas. Said Abbas itu pamannya Nabi. Zaman itu ikut perang Badar, masih dalam kelompok orang kafir Quraisy ya. Said Abbas itu ikut pasukan Quraisy perang apa? Badar. Jadi musuhi Kanjeng Nabi. Singkat cerita itu digowo cak Ansor elek. Kira-kira yo kriting ireng sok elek. Karena dulu ada aturan siapa yang menangkap musuh dapat ghanimah. Pokoknya dapat upah, ghanimah. Namanya dengan ghanimah itu rampasan. Singkat cerita tak kriting elek itu gandeng iku ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ini tawanan saya. Tapi kata Said Abbas, enggak ya Rasulullah, tadi yang lawan saya itu orang yang ganteng bersih. Saya enggak pernah melihat orang seganteng ini, bukan anak ini. Terus setelah kesaksian Said Abbas tadi, pamannya Kanjeng Nabi tadi, ada beberapa orang Ansar bilang, iya ya Rasulullah, tadi itu unik. Ada orang musuh kafir itu mau tak bacok sirai. Itu orang kena pedang saya sudah melindung sirai. Terus banyak kesaksian seperti itu. Banyak kesaksian. Akhirnya terus Jibril turun, betul Muhammad falam taqtuluhum walakin nawaha qatala. Perang Badar itu kan Nabi itu balane 313, wong kafir 1000. Itu seri pertama Nabi kalah, seri kedua kalah. Baru seri ketiga menang karena Jibril turun. Yaitu sing yumditkum bi alfin minal malaikah, kadang disalahnya sesuai beberapa ayat, ada yang bi alfin, ada yang disalah tadi apa? Sehingga satu-satunya peristiwa sahabat kasyaf, mukasyafah roh malaikat ya perang Badar. Jadi malaikat itu pas itu menampakkan diri sampai asal wirus sahabat, sahabat biasa pun bisa menyap. Jadi apa dibaca orang kena wis ndundung sirah. Ono sing urung ditangkep wis ra iso obah. Ketika orang-orang Ansor, orang Ansor yo Menawa ke wong kudus wong Rembang, ah mumpung ana kesempatan tak akuah. Oh ini yang nangkap saya Rasulullah, itu yang bunuh saya. Kan nanti dapat ghanimah. Terus dijelaskan oleh Said Abbas, ndak ya Rasulullah, yang nangkap saya itu orang yang ganteng sekali. Terus saya turun falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Seperti itu kalau ndak Saidul Qisah kan bingung. Ayat itu maksudnya biar. Tapi bagi Saidul Qisah bersaksi di perang Badar memang yang berkontribusi para malaikat karena nalar manusia saat itu enggak mungkin menang. Lah ya tanya seperti itu kalau ndak Saidul Qisah bisa paham enggak? Enggak bisa. Yang bisa paham hanya yang Saidul Qisah, yang saksi apa? Saksi saja. Makanya falam taqtuluhum walakinnallaha qatalakum bama romaita id romaita walakinnallah. Wong perang Badar itu perang paling rasional. Sahabat tuh balelo semua. Tapi anae pangeran, pangeran jenapian. Balelone itu dimaklumi. Jadi pangeran itu ya unik. Orang balelo itu boleh karena enggak rasional, boleh. Tapi sahabat juga orang baik, serah cocoklah nurut. Jadi padha dene dadi. Ya tak ceritain biar sampean tahu. Nah, ini tentang ilmu tafsir, bukan tentang sejarah, tentang ilmu tafsir. Kita tahu orang kafir itu kan jumlahnya 1000. Berpasukan semua, berkuda semua, bersenjata semua, lengkap. Sahabat hanya 313. Itu pun pedang satu untuk orang 10. Jadi apa perang? Sing situ apa dibaca? Nyelih pedang itu. Tangguh sih. Kan gak kebayang. Mana mungkin perang seperti itu menang. Jadi sing situ aduh. Pedang kita silah-silah. Aku dewe lagi perang. Enteni-enteni. Kanyanya mati. Enteni-enteninnya wis. Mati. Jadi berseri-seri itu kalah. Sahabat itu kalah. Bareng dua berkali-kali kalah. Karena ini enggak masuk akal. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah ini perang enggak masuk akal. Kita enggak ikut. Kata Nabi Nabi itu ya unik. Sekira melok ya apa-apa, aku tak mangkat dhewe. Nabi la akhrujanna walau waqti, saya akan berangkat meskipun sendiri. Berangkat di Nabi berangkat dhewe, jadi sahabat ikut ya Rasulullah, serah cocoklah melok-melok. Melok. Oh, ya mending gitu, oh, serah cocoklah ya Rasulullah melok-melok. Dan itu yang ngalami itu, saya ulang lagi, yang ngalami itu tentu tahu persis maknanya ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah mengeluarkan kamu Muhammad secara hak. Karena Nabi demi Allah enggak masalah kita kalah. Nabi tentu imannya terbaik. Beliau tetap keluar meskipun enggak masuk akal karena disuruh Allah. Tapi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Orang-orang mukmin enggak setuju, ini enggak rasional. Kita enggak suka perang model gini. Perang itu di mana-mana nyari menang, ini kan cari mati. Makanya ya gerem. Lah lucunya Allah itu maklumi. Penggeremengan ini dimaklumi Allah. Jadi jangan kira Allah itu enggak suka orang gerem, ya dimaklumi. Gimana kayak kangkang subuh-subuh di belakang aling gerem itu sah. Sah sekali subuh-subuh juga ya gerem sah. Tapi santri geremlah tetap nurut kiai ini, maka jadi klop. Geremnya ya tetap, loyalitasnya ya tetap. Jadi bena geremeng, wabena to'at. Nah sahabat lagi itu, jangan kira mereka perang Badar legowo, enggak, ayatnya jelas. Wa inna farikum minal mu'minina lakari. Enggak suka. Lakari pun maknanya gede. Terus ijadiluna kafil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti. Muhammad, ya Rasulullah wis derek mawon derek. Lha opo ke? Ya suruh nyawa wae derek-derek. Dadi dene wis sak kepengin menang. Malah diredaksikan Quran ka'annama yusaquna ilal maut. Dadi nabi wong nabi beda, nabi kan dekat Allah. Beliau tahu kekuatan Jibril, kekuatan malaikat. Dadi nabi mangkat menang-menang wis tak menang. Tapi dari sahabat-sahabat wong ra iman. Ya apa kok melok? Ya dari ana jinane apa? Pe mati. Itu sudah mati ya dicek. Ya badhe mati wae. Jadi itu uniknya sahabat, makanya sahabat itu figur yang luar biasa. Orang cocok kowe nurut. Saiki gak kiai beda 0102 sarintine ra nurut. Nurut celoko kanan. Mestine cocok ra cocok anut guru, napa? Anut guru. Mergo sahabat itu aslinya mek Kanjeng Nabi ning perang Badar ya mbot. Ya ra cocok. Wong 1000 kok musuh 300 iku wae gak bersen. Tapi Nabi perang ya. Derek Nabi. Lewo apa? Ya, mati. Jadi itu seradu ya harapan menang itu. Mana disebut ka'an nama yusakuna ilal mauti wahum yang tuh. Jadi ya sudah lah Nabi kematian di depan kita. Tapi apa ya? Sampai mati Nabi. Daripada mati biasa atau mati dari anak jenengan. Kan mati luar biasa kalau mati dari anak. Akhirnya perang. Seri pertama keok, seri kedua keok. Nah pas keok dua kali itu Nabi masyhur, Nabi fil aris, aris itu di tenda hanya dengan Abu Bakar. Ini tareh loh ya, bukan kampanye, ini tareh. Oh Nabi nangis, masyhur itu dengan Nabi. Ya Allah, jika pasukan saya kalah, yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya. Nak jenengan kepengen rano si nyembah wis kalah entek-entekan. Tapi resikone do rano si nyembah jenengan. Mosok ora jenengan pangeran mau kula sak bolo-bolo. Adek jenengan habis sih sentek cerita jenengan pangeran sentek. Intasa lam tubat badal intuhlik hadil isoba lam tubat badal ya sekali pasukan ini engkau kalahkan. Yang menyembah engkau sudah tidak ada karena yang tahu bahwa engkau Tuhan itu hanya kita. Kalau kita engkau habisi sudah enggak ada engkau engkau Tuhan. Mohon jenengan milih budi kemarin. Wah akhirnya, tapi dungu itu tidak bisa ditiru loh. Kalau Pak Ma'ruf Amin memangnya kita kafir Quraisy. Akhirnya, tidak saya nerangkan tafsir, bukan nerangkan bilal. Akhirnya, siapa tadi? Rasulullah itu dungu tadi, sampai ridaknya jatuh Mesir. Ridaknya jatuh karena saking apa? Seriusnya doa tercita Abu Bakar. Kafa kamu nasyatutu karobak fa'innau sayan juzuma wa'adaka. Sudah ya Rasulullah, mintamu pada Allah sudah. Tidak usah berlebihan, sudah. Pasti Allah akan mengabulkan permintaan. Jadi dungu nak kanjeng Nabi rasa di bulan baleni wis mesti mandi. Jadi dungu nak ran Nabi sebulan baleni lah insya Allah. Insya Allah orang mandi. Ayo nak Nabi itu dungu pisang wewes. Di akses sama malaikat. Jibril teko. Jibril teko, enggak pasukan lengkap, terus Nabi mulai senyum-senyum. Ini kelihatan sedekah Rasul. Kelihatan Nabi itu memang benar-benar. Itu sebelum Nabi menang, sahabat menang, Nabi sudah mengumumkan sahabat. Ya sudah, sekarang perangnya diteruskan, pasti kita menang. Kok tahu ya Rasul, ini Jibril sudah datang, dia bawa peralatan perang lengkap, sudah menang ini. Ya menang tenang. Karena Nabi kasih. Jadi Nabi ngedikan menang itu sebelum kelihatan menang. Ya sudah menang. Ya tapi sahabat ya menusuk. Barang menang ngaku itu katanya karena mereka lah itu mulai lari. Akhirnya digoslek oleh pangeran falam takut dulu. Walakin namoha kota lagu mama romaita hidromaita walakin namoha. Ya. Maknanya begini, bagaimana mungkin ayat seperti ini difahami oleh orang yang tidak syahidul kisah, tidak saksi sejarah. Tentu tidak akan paham, secerdas apapun orang itu. Nah kenapa orang sekarang paham? Karena itu ditulis oleh ulama. Ulama ditulis oleh ulama sebelumnya. Ditulis oleh ulama sebelumnya sampai diceritakan oleh orang yang menyaksikan. Itu pentingnya silsilah. Nah sekarang enggak silsilahnya mau dihabisi oleh orang-orang kajian Islam-Islam di kota ini. Mengkaji Quran, gue terjemah sebagai kelompok berjamaah. Gimana ini artinya ayat ini? Artinya, si istok imuni artinya. Wah mati anak uang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ngapal Quran, jangan ngapal otak, atau ngaji tafsir, bodoh di ini. Tapi jadi lumayan, agak tiga jimat. Ngono sih tiga jimat. Waki'ah, mari duwe ake. Yasin, gue wong mati. Sing elek surat ro'at. Nak ono mati kangelan. Ngajak nono apa? Ro'at. Insya Allah cepet. Ya kok orang mikir, misalnya mati tenan, itu secara fakih, kotil tau ora. Anggi kang Ali, mesti dia mikir nak mati tenan, status secara fikih kotil dak. Cukuman gitu, pokoknya nak nong ngonten gua cukuman. Kalau gini nanti orang mau mati kangelan, gua sungguh kurang aja anak surat terat. Iya, wajah wajah, tapi aku ramai tanggung. Tidak boleh Quran dipakai seperti itu, tidak boleh. Ya, jadi kalau kita yasin untuk orang meninggal, kita yakin pahalanya yasin sampai orang meninggal. Tapi yang roh ketuntuk itu jangan. Itu gak ada sanatnya. Pernah dengerin? Macam sih gue wajaran ini gue, orang aku. Jadi itu udah dosa saja. Pelaku ya? Jadi saya nanti apa insya Allah ngaji ini lagi apa, di 5 Juli ya. Jadi insya Allah saya ngaji lagi pokoknya awal apa? Awal Jumat Juli ya, insya Allah tanggal berapa? 5 Juli, Jumat 5 Juli. Terus sesuai janji saya tadi, sampai tak ijazahi tentang kalimat la ilaha illallah. Begini ya, ini juga masih tafsir tapi plus ngijazahi jenengan. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang istilah Quran disebut fa'lam. Apa? Harus tahu secara ilmu. Ya harus tahu secara. Caranya gimana? Kalau sampean tidak kenal Allah, carilah lafaz pengganti Allah yang sering disebut Quran. Saya ulang lagi, cari pengganti kata Allah yang sering disebut Quran. Nah, yang sering disebut Quran itu sebetulnya kalimat yang sudah dipilih Allah untuk mengenalkan Allah. Nah, ini bukan kata Gus Baha, bukan kata Mbah Mun, bukan kata ulama, tapi ini dawuh Rasulullah. Cuma saya terjemahkan secara gampang. Misalnya begini, saya pernah ketemu orang ateis, orang yang enggak percaya Tuhan. Tanya saya, Pak Bah, saya mau percaya Tuhan, sarannya Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa? PKI, Bang Jan, pinter tuh. Wah, mati ana wong PKI tapi dokter, wah mati ana. Tapi ya turunannya wong Islam. Terus saya bilang gini, kamu kalau saya jelaskan mau percaya Tuhan, enggak percaya. Kalau saya masuk akal, percaya. Terus saya bilang gini, menurut kamu rumah ini ada yang bikin enggak? Ya ada Bapak, kan enggak bisa rumah berdiri sendiri. Ya baguslah kalau kamu masih waras. Kan? Kalau ada sesuatu yang wujud, pasti ada penyebabnya. Ya oke, okay. Nah, ya penyebab itu oleh agama Islam disebut Tuhan. Disebut apa? Tuhan. Ini yang kadang-kadang santri lupa. Santri itu langsung memperkenalkan Allah, tapi tidak mensifati Allah. Padahal pertama lafadz Allah dikenalkan itu sekian ayat. Pertama surat turun itu surat apa? Iqra. Itu ada nyebut Allah enggak? Enggak ada. Iqra bismi rabbik. Rabbik itu siapa? Alladzi khalaq. Ya ayyuhannasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Ini yang kita alfa. Sehingga orang-orang kafir itu mudah menerima sama konsep Tuhan. Karena Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Bukan Tuhan itu Allah. Allah itu nanti. Setelah Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit bumi. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Sebagian ayat disebut alladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, lalu mereka akan tanya-tanya. Lalu pencipta ini siapa? Musabbibul asbab itu siapa? Kausa prima itu siapa? Baru kita kenalkan kausa prima atau musabbibul asbab oleh Islam itu disebut Tuhan. Yang oleh agama Islam disebut Allah. Akhirnya anak tadi bilang gini, ah, mulai dulu bilang kalau Tuhan itu penyebab semua alam kan saya percaya. Mari bilangnya Tuhan-Tuhan, saya kan gak tahu konsep Tuhan. Dia akhirnya iman. Nah ini sebenarnya kita itu keliru dalam memahami Quran. Saya ulang lagi ya, jadi lafadz Allah sendiri di Quran sering pakai kata pengganti apa? Pakai kata apa? Pengganti ya, tadi misalnya apa? Ya ayyuhan suttaku rabbakum alladzi ya. Ya ayyuhan su'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi, ya sampean jangan bayangkan sudah di santri damaran, kan sudah Islam. Sampean. Islam hafid bisa, daftar wali bisa. Ini kan sudah. Ya tapi belum di ACC, tapi kan sudah daftar. Itu tentu langsung Allah. Ya, langsung apa? Bandingkan kalau kamu itu orang ateis atau kafir Quraisy atau orang yang belum is. Sama tak ceritanya, ini masih saya antarkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Saya berkali-kali mengatakan ini. Jubair bin Mut'im itu orang cerdas. Pinter-pinternya orang Quraisy diantara namanya Jubair bin Mut'im. Bin Adi namanya Jubair. Dia itu negosiator ulung yang mau menegosiasi Asra Badrin, tawanan Badar yang ditawan Nabi di mana? Medina. Padahal Mekah Medina berapa? 460 kilo. Jubair itu singkat cerita masih kafir. Ya kafir betul ya. Ketika mau jadi negosiator untuk membayar apa tawanan perang apa? Badar. Kita tahu tawanan itu kan boleh dibunuh atau dilepas dengan fidya ya dalam hukum Islam ya. Dengan apa? Tebusan. Pas dia di Medina, Rasulullah itu pas surat maghrib. Sholat maghrib Nabi baca surat Wattur, Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wassaqfil marfu wal bahril masjid. Dia tuh mulai kaget. Woi. Undang tenan Muhammad. Dia pertama memang nyon sewu dulu kan enggak ada hotel sehingga tamu non muslim pun ya di masjid. Tapi jangan jadi aliran liberal terus masjid boleh dipakai non muslim ya itu kecelakaan betul. Itu dulu kan kondisional memang ditempatkan di mana? Ditempatkan di rumah sahabat malah kok seneng bojone malah repot makanya mah ada ditakok ning masjid. Takok lapangan Gus ya di sini ono lapangan voli sembrono. Bangkune Manchester piye ono lapangan. Ya dulu tempat publik adanya hanya masjid. Jadi orang liberal itu sembrono. Tuh, wah, nah, kalau gitu non muslim boleh di masjid dulu. Nabi tamunya non muslim juga diletakkan masjid sembrono. Tapi santri kadang sing susu ya bintu pisan. Enggak ada begitu. Malah ramadhan tareh. Repot. Sitok liberal ora iso ngaji, sitok khusyuk ora iso. Bantah-bantah. Suwe betul. Noe mau fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbar min hujailun mutanas. Suwe betul. Dia tambah mendekat. Ini surat oh, bagus betul. Wattur wa kitabim mastur fi rakim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bah. Lama-lama terus dia mengintip. Cara sekarang itu ya dekat masjid. Dulu kan enggak ada speaker. Karena Nabi bacanya fase. Bareng Nabi mulai baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayatnya jelas, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau diterjemah bebas kira-kira maknanya gini. Ayo do goblok bareng-bareng. Kita meyakini bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, min ghairi syai'in, tanpa sebab. Syai' itu maknanya sesuatu yang wujud. Tidak nyebut Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Tanpa wujud syai' sing qablahum, tanpa wujudnya kausa prima yang sebelum mereka. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta? Atau mereka memang mengklaim sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus dari mut. Terus Allah masih bikin pertanyaan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Enggak apa-apa mereka merasa sebagai pencipta, tapi syaratnya mereka harus merasa ikut menciptakan langit dan bumi. Melok tunggu semen akhir-akhir gitu. Melok noto langit ngecek kira-kira. Terus kata Allah, bala yukinun, tak arani mereka pencipta juga mereka ada yakin, memang enggak. Itu juga enggak. Sampai bilang gini, kira-kira cara jawab gini, wah semuanya Muhammad, entek akalku. Ya Muhammad, ma tarok tali akli nasihat, entek akalku, mata baik hati. Wes Islam ya mat Islam. Waktu dibully habis-habisan, baik pengiran, dibully. Kalau kamu enggak percaya adanya Tuhan, ya kamu harus sebagai Tuhan. Biar ada sebab, alam raya ini berada. Masa alam raya sekadung wujud, disaksikan, kamu pakai, kemudian wujudnya tanpa sebab. Ayo goblok bareng wae, pokoknya khuliku min wairi saya ini goblok bareng, nantunya itu khuliku min wairi tanpa sebab. Atau gini, kalau ada sebab ya kalian saja, tak vonis sebagai pencipta langit dan bumi. Kamu yang gak mau, bala, yuk gini. Akhirnya juga, wah, entek mata kalbu, entek. Islam. Jadi itu kayak apa? Quran itu enggak nyonsel, enggak menyebut lafaz Allah dulu. Nah, setelah Islam, khaliq itu dinamai Allah. Makanya Allah itu tauqifiyah, apa? Nah, kita enggak. Karena kita kesuan kumpul santri damaran gini, langsung sidik-sidik Allah. Itu nyonsel itu apa ajaran internal, apa ajaran? Karena sudah iman ya tentu kita sebut Allah. Tapi kalau ketemu eksternal kayak komunis apa, ya tentu kita pakai kata pengganti. Makanya saya Quran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. An khaliq am khalaqus samawati wal ard bala yukin. Kayak apa Quran? Tapi masalahnya surat kayak atur gini kan jarang dibaca. Kita ini dibodohkan orang-orang yang enggak bertanggung jawab itu mulai kecil. Mulai kecil kita itu ayatnya semua karena mati yo gini dalil kullu nafsin dekotul maut. Nah, ana cah sunat ya sampean cerita Ibrahim disunat sampai waduk. Umure 80 tahun. Lori e koyo opo? Lori bos sing wis langganan. Engko nikah wis amin ayati. Sehingga kita ndak tambah ilmu wis iku wis. Nggih, boten mriki sami. Itu penerusnya Hamdani. Ya yang enggak pernah kreatif. Nah sebetulnya itu enggak boleh seperti itu. Umat harus ditarik. Surat Tur ya kauluwah. Surat Atur ya dawe pangeran, ya ayate pangeran. Kenapa enggak seterkenal ayat wa min ayatihi? Kenapa enggak seterkenal ayat kullu nafsin? Ya iku to. Ono nek santri ra tau di duwe. Sengane dalil wa ma yattaqillah jallahu makhruj. Iku dalil pengereng mermati. Santri rabi ra di duwe. Dalil itu aslinya ngerem-ngerem mati apa dalil? Tidak saja. Apa? Ngerem-ngerem mati. Pengenyataannya gak ayat Allah rumah roja. Tetap melarat, tetap disio-sio begini. Karena kalau dia takwa betul, itu sudah ayat Allah rumah roja. Terus ayat itu terbaca, itu betul. Ini tidak, tetap tidak keramat, tapi tetap dalil itu. Saya ulang lagi. Akhirnya Jubair bin Mutim itu Islam. Dan Islamnya anfikrin, dari memikir. Saya ulang lagi ya. Jubair bin Mutim itu kafir. Masih kafir Mekah. Artinya kalau kafir Mekah itu kan ateisme. Tidak semitik. Dia gak percaya adanya Tuhan. Makanya ini pentingnya ngerti nasah mansuh, ngerti makiyah, madaniyah. Jubair bin Mutim itu kafirnya kafir Quraisy. Artinya non semitik. Buareng krungu ngajine Nabi gitu. Ayo bodoh bareng, bahwa langit dan bumi diciptakan tanpa sebab. Kuliku min wiri se. Atau begini, enggak apa-apa. Tanpa sebab, penyebabnya kalian semua sebagai pencipta langit bumi. Jadi juga, yo ora le mataku yo ora melo gawe langit bumi, aku lahir wis ning bumi. Sing darani Yesus pangeran. Saiki wong darani sing darani Yesus pangeran, mereka bersejarah di mana? Yesus lahirnya di mana? Di bumi kan? Terus bumi be Yesus dhisik endi? Dhisik endi? Bisa bumi, orang malah gawe cucu tangi dari pangeran. Kok penak, no? Makanya Fir'aun tuh KO sama Nabi Musa itu karena tadi pakai sifat pengganti. Ketika Fir'aun dibilangin Musa, Robbukum apa? Robbus samawati wal ard. Kan kala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Musa jawab apa? Robbus samawati wal ard. Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berkelit. Kata Fir'aun, gini sama Musa, soal di bumi, ma'alim tulakum min ilahin huiri. Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Soal kemungkinan di langit, terus Haman dipanggil. Ya Haman ubnili sorkalla ali, abluhul asbab, asbab asamawat, ifa'attoli'ah, ilah ilahi Musa. Haman, kamu kan ahli arsitek, bikinkan piramida yang tinggi. Sama lihat Tuhannya Musa. Paling dia hanya melepuk bohong. Paling ya di sana enggak ada Tuhan. Musa ngerti, sarap ya, enggak. Akhirnya Musa pakai logika yang sederhana. Dan itu malah Fir'aun kau. Kau. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Gini saja. Yang menuhani nenek moyang kamu. Leluhur kamu. Itu separuh dari punggawa Fir'aun langsung iman. Karena cara berpikir. Iya ya. Nak Fir'aun saiki pangeran. Babai gak di pangeran. Kan pangeran ini balita kan kira-kira. Kira-kira gitu. Itu kan gak masuk akal. Fir'aun ngaku Tuhan. Sementara dia punya bapak, punya kakek, punya moyang. Berarti zaman kakek moyangnya tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat. Balita tadi itu. Akhirnya, wah gak benar Fir'aun. Akhirnya orang-orang yang di sekelilingnya gak benar. Fir'aun itu gak benar. Ya di sini mulai ada migrasi besar-besaran. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Jadi diam-diam mereka wah enggak sarap Firaun itu angan-angan sarap, enggak bener. Akhirnya buka-bukaane anggere kana Firaun, bener Musa jadi enggak masuk. Enggak masuk akal Firaun itu bener. Itu mandine logika dan itu nyun saya enggak nyebut kata Allah, pakai kata pengganti, Rabbukum wa rabbu abaikum. Karena itu, ya itu tadi, makanya tapi aja terus buat dedek no fitnah. Kata Gus Pak, gak boleh menyebut lafad Allah, merokok. Editan kok goblok yang ngono. Ya editan kok nanti goblok yang ngono itu terus di. Oke, bohok-bohok. Merokok tenan, temen ngutip. Tapi aku mau baturi, jelas semua. Nah, itu faklam. Kamu tahu betul la ilaha il. Caranya tahu gimana? Allah itu siapa? Kamu sifati musabbibil asbab. Allah itu siapa? Khaliqul asya. Allah itu siapa? Al-awwal. Kenapa Allah al-awwal? Karena di mana-mana yang namanya pencipta tentu lebih awal ketimbang yang diciptakan. Sehingga kita nyifati awal an ilmi karena tahu. Nyifati Allah khaliq yu an ilmi. Nah, karena alam raya yang wujud ini enggak mungkin dong diciptakan oleh al-adam. Bagaimana cara nalar al-adamu yakhluqu maujudan itu saraf kok. Wong-wong komunis ateis kan edan tenan. Alam ini dimulai dari nihilisme, ketiadaan. Iku wong paling edan ya ora iso percaya. Sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu saraf kok. Ora iso diobatno kan wis parah. Lah kan berarti kalimatnya al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Luang Adam itu sudah jadi sebab oleh dul-dul. Paham ya? Mulanya ulama disik, nak kenal no Allah itu langsung Allah. Allah itu sopoh, that sing wajibil wujud. Mergo wujud itu wis kadung ana. Nek wis kadung ana penyebabe harus wujud sing super. Lah ulama dhisik ora meleni ya lah wujud sing super itu disebut wajibil wujud. Paham dong ya? Lah kene nek iman wis ngono iku jenenge wis iman sing an ilmin niku fa'lam annahu la ilaha illallah. Mondong ya. Nah, kita-kita yang ulama itu hanya punya kepentingan itu. Kemudian ulama toreko membantu umatnya dengan jumlahnya dibaca sekian. Kok hamdani bebo nijazai matane bengene itu urusan manhat. Tapi kita yang ulama pokoknya membantu supaya semua itu an ilmin apa? Dari tahu. Kok dimulai dari fa'lam apa? Fa'lam. Makanya saya mohon jenengan yang syukur, ngapalkan Quran itu yang syukur. Karena ayat Quran itu luar biasa. Saya saja sampai sekarang kalau baca misalnya juz berapa itu, 26 ya kalau nggak salah, itu merinding. Quran itu fair, debat ya fair. Saya kemarin tanggal 2 April ketemu Pak Quraisy Shihab, diminta ngisi di PSK saya, termasuk mengutip ini. Quran itu fair, coba di juz 26 kalau nggak salah ya, di awal. Kata Allah gini, saya ada Tuhan itu nggak apa-apa. Kalian yang Tuhan nggak apa-apa, ngaku Tuhan. Tapi syaratnya satu, kata Allah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samaa. Enggak apa-apa. Yesus Tuhan enggak apa-apa, berhala Tuhan enggak apa-apa. Tapi kalian harus bisa membuktikan kalau mereka mencipta langit dan bumi. Coba sekarang pengagum Yesus tak tanya, lahirnya di mana? Di bumi. Berarti dulu mana? Buminya. Ya enggak? Terus tahun berapa? Masehi itu sekarang baru tahun 2000 berapa? 19. Sebelum itu sudah ada bumi enggak? Sudah. Loh, Tuhan sama buminya kok dulu? Dulu buminya, harusnya kan dulu Tuhannya. Bandingkan dengan konsep Islam, yang namanya Tuhan itu al-awwal, pasti yang paling pertama. Jadi Quran itu fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi syaratnya mereka harus bisa membuktikan ikut menciptakan langit dan mana bisa mereka membuktikan? Fir'aun apa megah langit, apa menek-menek piramida. Pengiran jira iso terbang kan gitu jira-jira. Upacau semua. Itu Quran. Makanya kata Jubair bin Mu'tim, matarok tali akli nasi'an Muhammad, akal saya kamu habisi. Sudah iman saja. Nah iman seperti ini disebut iman an ilmin apa? An ilmin. Nah itu yang iman yang pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah setelah iman itu benar, baru wastagfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, baru istighfar kita sah. Kita tahu istighfar sah itu sa'usih sihhatit tauhid. Misalnya kamu punya bapak kafir, dimintakan ampun sah enggak? Enggak sah. Sahnya istighfar itu ba'dat tauhid. Sehingga siapapun yang sudah bertauhid, maka istighfarnya sah. Nah di sini disebut kulil ladina kafaru iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Ada orang kafir mulai kecil sampai umur 70 tahun. Dosa enggak? Dosa. Besar enggak? Besar. Sekali dia ngelafadkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka yufar lahum ma qad salaf. Itu bukti. Makanya wastaghfir li dzambika. Dawi Abdul Hasan Asyadali ayba'da sihhatit tauhid. Jadi istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Tanpa sahnya tauhid, maka istighfar tidak sah. Paham ya? Karena maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyriki. Jadi jelas ya. Terus. Nah, tauhid yang seperti ini disebut tauhid sing fa'lam. An il. Nah, kalau sudah an ilmin itu, sampean sudah masuk ayat, kul inni ala bayinatim merobbi. Bahwa saya bertauhid itu benar-benar faham. Sedetail-detailnya kayak tauhidnya Jubair bin Mut'im, kayak tauhidnya Sayyidina Umar, kayak tauhidnya Abu Bakar. Makanya kata Rasulullah, Umar Islam baru sehari, imannya andaikan ditimbang dengan seluruh dunia, maka menang Islamnya Umar. Ya tentu gak dibandingkan Abu Bakar, Umar kan sama-sama elit, dibandingkan sampean maksudnya. Jadi kamane Umar Islam sedino, sampai sampean usapal juz pitu, cek bolak-balik bulat-bulat ngene. Iku cek keren Islamnya. Karena Islam pertama sudah an ilmin. Itu juga Islamnya Jubair bin Mut'im juga an. Nah yang jenis ilmuwan-ilmuwan gini kata Rasulullah, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum idza faquhu. Jadi orang yang zaman jahiliyah paling cerdas, mereka ya tetap paling cerdas saat setelah masuk Islam. Paham ya? Karena zaman kafir ya ngegeng no. Lho Umar kok ra pinter piye? Dia itu ketua preman pasar ukat. Ukat itu premane akeh, udine ketuane. Makanya ketika Abu Bakar wa Islam kanjeng Nabi, waduh, ya bener Abu Bakar wapi an sopan tapi urusane emergency. Jadi Nabi cek ganjel. Karena Abu Bakar itu mau sopan to apian lomo. Tapi masalahnya musuhnya musuh preman. Bareng Nabi tindakan melaku-melaku, roh Umar ngegeng ning ukat. Wah, to warung gladiator menangan. Akhirnya Nabi mikir, wah anak sing Islam ini cocok. Jadi Nabi itu ya politik. Akhirnya itu mau Allah ma'izal Islam. Bu Umar, Gusti ben Islam itu keren. Bu Umar mawon sing Islam. Mesti ditambah Umar ben Allah, keren. Iku Nabi donga Senin teng riwayat-riwayat kemis wis Umar masuk Islam. Iku mau masuk Islam ya baru kayak preman. Dia itu enggak terima ada aliran anyar juga terima. Makanya mencari Muhammad mana Musa bunuh. Aneh-aneh kowe. Ketemu temannya, "Lha apa mateni Muhammad? Adikmu kandung saiki status Muhammad." Ya nek ana adikku sing tak pateni. Bareng marani adike pas ada pengajian Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadzkiratal limai. Itu Umar tahu, wah ini ma huwa min kalamil basyar, ini pasti tidak omongan Muhammad, tidak omongan manusia. Terus dia Islam. Nah, Islam premannya Umar gak mari, dan ini barokah. Orang kalau preman saya ini nak tobat nyapu masjid, wah ya repot. Mestinya nak zaman preman ngegeng di pasar membuat orang-orang soleh takut, pas tobat ya tetap di pasar membuat orang-orang dolim takut. Ini orang ya, tobatnya terus nyapu masjid. Akhirnya ya orang penggantinya di pasar tuh. Paham? Mesti kira ngeriti, ngak ngeleng. Mestinya tetap ngegeng neng pasar. Cuma korbannya sing do. Lele. Ikra fatwa lo cerita. Umar enggak. Umar sekali masuk Islam langsung gawa pedang. Ya Rasulullah, kenapa engkau bersembunyi di sini? Ya saya takut karena musuh kita banyak. Aneh, kamu itu benar kok sembunyi. Ayo, bersama saya. Tak bilang. Terus bersamaan dengan itu Allah nurun ayat fasta' bima tu'mar. Warani Abu Jahal bin Umar. Siapa yang mengganggu Rasulullah? Dia sudah nyebut nama Muhammad. Siapa yang mengganggu Rasulullah tak bacok. Ayo sapa sing ganggu Rasulullah Muhammad tak bacok. Gentenan wong kafir sing duwe. Coba misalnya Umar terus nyapu masjid. Nah ini cerita, tapi tidak fatwa ini cerita. Bukan zaman preman gua ya kian sebelah terus main ngepel ujit di sini gua orang tuh suaranya saya feminin waduh preman kok berarti Hello Kitty makanya ini sirinya Allahumma aizal Islam. Makanya Kalijogo itu barokah justru karena seperti itu dia mantan preman begal Sunan apa Bunang. Tapi mental petarungnya enggak pernah hilang. Sehingga setelah Islam dia dakwah kemana-mana. Ketika Demak Bintoro diserang Majapahit, dia petarung. Jadi dia sampai nyapu masjid. Repot. Maksud saya, maksudnya kan ngegeng di mana? Pasar. Dulu membuat takut orang-orang apa? Soleh, saiki ya tobat membuat takut orang-orang. Ya orang nyapu apa? Yang masjid itu sebenarnya merkot yang digaji ini cuma untuk coro pulau tapi ini buatan fatwa yang mau cerita nyawa perbandingan puni Al-Fatihah. Ya tadi di surat Abtur ya yang amkuliku sama amkolaku tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakur. Masalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya wa bi barakatika fi hadhihi al-ardh wa barakati habibika Muhammad isfa' lana ya Allah indaka ya Allah. Wa ighfir li jaddati ya Allah wa hajj amin. Ighfir laha wa afiyah wa fa'na wa jalil jannata maswah. Allahumma ya ilahana ya Allah inna ka raghibat fi kitabika al-karim ya Allah. Fahassin nuzulaha wa akrim maswah ya wa indaka. Wanakiha min khotoyaha kama yunakwa thawbul abiyati minat tanas wa faid bainaha wa bainah khotoyaha kama fa'ata bainal masyrik wal maghrib. Allahumma ya ufirlana wa liwalidina wal mu'allimina wal musayyidina wal man ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'alna ya Allah mutawadina fika mutahabbina fika mutabadzilina fika mutanasihina fika hatta natahabba fi jalalika wa azamatika ya Allah ya Allah ya Allah wa hatta natahabba fi kitabikal karim wa fi mahabbati rasulika Muhammad wa fi nashatil muslimin wa nasihatihim ya Allah ya Allah a'inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam Thank you.